اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Bagaimana adab-adab mendatangi kuburan? Apa hukum menyirami tamburi bunga di kuburan dan membaca Al-Fatihah? Ya, orang kalau dia berada di kuburan untuk maksud yang bagus, misalnya untuk berziarah kuburan untuk mengingat akhirat, itu enggak ada masalah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah Ibnu Husayb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu saya melarang kalian berziarah ke kuburan. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan itu. Karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada akhirat. Demikian pula enggak ada masalah seorang berziarah ke kuburan untuk mendoakan kaum muslimin di kuburan yang berada di situ. Ya. Ketika dia masuk, dia membaca salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Dan selainnya ya, dari doa yang dianjurkan. Jangan dia memakai sendal dalam kuburan, jangan dia duduk di atas kuburan, jangan dia sholat menghadap ke kuburan. Ya. Adapun yang ditanyakan di sini tentang masalah apa? Menyirami air, menaburkan bunga, itu dari hal yang tidak disyariatkan. Bahkan itu dari bidah ya. Ya, sebagian orang kadang ada yang berkata, itu kan Nabi pernah berada di kuburan, kemudian Nabi mengambil ranting kayu yang masih basah, beliau tancapkan di atas kuburan tersebut, dibagi dua, ditancapkan di atas dua kuburan. Iya. Dan Nabi kabarkan bahwa dua penghuni kubur ini diringankan siksaan sepanjang apa namanya? Ranting ini belum kering. Ya, maka berdalilkan dengan hadis ini, itu hadisnya sahih ya, di Sahih Muslim dari hadis Jabir. Berdalilkan dengan hadis ini keliru. Yang pertama, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk selain Nabi. Buktinya apa khusus untuk Nabi? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang disiksa. Dia dari mana tahu dia dua orang ini lagi disiksa? Atau keluarganya yang dia datangi lagi disiksa? Terus yang kedua, ini juga lancang ya. Kan Nabi menanamkan untuk meringankan siksaan. Jadi dia ini berharap keluarganya disiksa begitu. Dia taburi bunga, dia sirami air supaya diringankan siksaan. Hah? Jelas ya? Maka ini semuanya keliru ya. Ini dari kekeliruan. Karena itu yang ada syariatnya adalah seorang mendoakan. Kalau dia sudah dikubur, misalnya kuburan maksudnya memang untuk ziarah kuburan mengingat akhirat, begitu dia tiba di kuburan, ternyata di situ ada kuburan orang tuanya, keluarganya, dia doakan untuk penghuni kubur, enggak ada masalah. Itu mengikut saja, enggak ada masalah. Dia doakan. Dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan yang dikubur. Karena Nabi pernah berdoa untuk orang tuanya, tapi tidak diterima doanya. Jelas ya? Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim.